Mitra bisnis, beberapa pakar ekonomi berpandangan Indonesia tidak bisa dikatakan bangkrut, mengingat ekonomi Indonesia masih bertumbuh baik dan PDB atau Produk Domestik Bruto Indonesia juga masih dalam kondisi positif serta terus bertumbuh. Untuk membahas apakah masih positifnya Produk Domestik Bruto Indonesia adalah cerminan Indonesia masih jauh dari ambang kebangkrutan seperti yang disuarakan tokoh-tokoh nasional dalam sebuah pertemuan belum lama ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, para ekonom di pemerintahan menyatakan Indonesia masih jauh dari kebangkrutan mengingat PDB Indonesia masih bertumbuh positif. Apa pendapat Bapak? PDB itu milik siapa? PDB itu milik siapa? Sekarang kalau ada 5 perusahaan Amerika, masing-masing ingin melakukan investasi di Indonesia sebesar $1 triliun. Gede kan? Luar biasa kan misalnya 5 triliun itu? Nah, itu terus kemudian diberi izin oleh pemerintah untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di bawah perut bumi. Nah, terus PDB-nya kan melonjaknya nggak kira-kira. Tapi kan milik mereka. Indonesia dapat royalti dan pajak kecil sekali. Jadi PDB dijadikan ukuran, tapi tidak diketahui. PDB itu definisinya kan produksi barang dan jasa yang ada, yang terjadi di wilayah Republik Indonesia, tidak peduli oleh berapa orang dan tidak peduli oleh siapa. Nah, sedang yang kita bicarakan negara, yang kita bicarakan rakyat seluruhnya, yang berorganisasi di dalam sebuah wadah yang namanya Republik Indonesia, gitu kan. Tapi rakyatnya kan nggak dilihat, dia lihat PDB gitu. Baik, Pak Kwik. Perspektif tokoh-tokoh lintas agama atas kebangkrutan Indonesia lebih mengarah pada merosotnya moral hingga kondisi sosial anak bangsa seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin. Apa pendapat Bapak? Ya, itu kata bangkrut oleh Pak Din Samsudin luas. Kebangkrutan uang, kebangkrutan moral, kebangkrutan mental, kebangkrutan akhlak, kebangkrutan rasa malu. Itu anggap kata bangkrut itu kan bisa diterapkan pada segala hal, bukan hanya uang. Ya itulah yang diartikan oleh tokoh lintas agama. Mungkin mereka lebih cenderung untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya non materi, seperti akhlak, moral yang rusak semua kan sekarang ini. Kalau nggak mau diakui lagi ya terus gimana? Lihat TV aja lah tiap hari kayak gitu kok masa tidak rusak? Lantas seperti apa misalnya kebangkrutan dalam bidang lain seperti yang dilansir tokoh-tokoh lintas agama itu, Pak Kwik? Kebangkrutan di bidang lain? Oh, itu lambat laun, itu bisa kita saksikan seorang koruptor yang di depan majelis hakim cengengesan, gitu kan. Kemudian ada koruptor ditangkap, dia terus ketika di KPK mengatakan, "Duh, saya ini tidak ditangkap loh, tidak ditahan karena saya datangnya sini kan dengan mobil saya sendiri." Kalau ditangkap kan dengan mobil KPK gitu. Nah itu kan sudah, itu ucapan-ucapan yang sudah luar biasa kan. Kalau itu tidak bangkrut bagaimana? Logikanya bangkrut, otaknya udah bangkrut. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.